بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد ini adalah majelis yang ke-22 dari majelis Ramadan dan tanpa terasa malam ini kita akan berjumpa insyaallah dengan malam yang ke-23 Ramadan, malam ganjil termasuk malam-malam yang diharapkan padanya ada malam qadar. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas ialah seputar tentang Lailatul Qadar. Malam qadar disebut dengan Lailatul Qadar, disebutkan dikarenakan demikian disebutkan dalam nashul Quran. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, malam qadar. Juga disebutkan dalam hadis wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyamu lail pada malam qadar dengan iman dan ihtisab, maka diampuni untuk dia apa yang telah lampau dari dosa dia. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, terkait dengan masalah waktunya, para ulama sepakat malam qadar itu hanya satu malam dalam setahun. Mereka juga sepakat bahwasanya malam qadar itu adanya pada bulan Ramadan, pada syahrul Ramadan. Juga para ulama menyatakan malam qadar itu adanya di 10 hari terakhir Ramadan. Pendapat yang rajih dari para ulama ialah bahwasanya malam qadar berpindah-pindah dari malam sekian ke malam sekian setiap tahunnya. Yang paling diharapkan adalah malam-malam ganjil daripada 10 hari terakhir Ramadan. Nah, yang lebih diharapkan lagi adalah as-sab'ul awakhir, 7 hari yang terakhir. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Hendaklah kalian betul-betul bersungguh-sungguh mencari malam qadar pada 10 hari terakhir Ramadan. Disebutkan dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari itu juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan taharrau lailatul qadri fil witr min al-ashr awakhir min Ramadan. Adalah kamu bersungguh-sungguh dalam mencari malam qadar pada ganjil, pada malam ganjil dari 10 hari terakhir Ramadan. Disebutkan dalam hadis yang lain, hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam petikan sabdanya, faman kana mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir. Barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh dalam mencarinya, hendaklah dia sungguh-sungguh mencarinya di 7 hari terakhir. Di 7 hari terakhir. Itu juga disebutkan dalam Sahih Muslim dengan lafaz fala yughlabanna 'ala sab'il bawaqi. Fa in dha'afa ahadukum aw 'ajaza fala yughlabanna 'ala sab'il bawaqi. Kalau salah seorang di antara kamu lemah atau enggak sanggup, maka jangan sampai terkalahkan pada 7 hari sisa. Dan yang paling diharapkan itu bahasanya adalah pada malam yang ke-27. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wallahi inni la a'lamu ayyu lailatin hi al-lailah allati amarna Rasulullah SAW biqiyamiha hiya lailatul sab'in wa ishrin. Sungguh demi Allah, aku tahu malam apa itu malam qadar. Yaitu malam di mana Rasul memerintahkan kita untuk qiyam salat malam padanya, yaitu pada malam 27, pada malam yang ke-27 Ramadan. Bahasa para ulama, ini yang lebih diharapkan. Jika anda akan mendapat yang rajid, malam qadar tidak tertentu di suatu malam, berpindah-pindah tiap tahunnya. Dan yang diharapkan seperti yang disebutkan di dalam beberapa riwayat di atas. Sebagian ulama berpendapat seperti Ibn Taimiyah rahimahullah tabaraka wa ta'ala, bahwasanya malam qadar itu ada kemungkinan terjadi pada malam genap. Lepas yang menguraikan di situ, maka intinya di sini adalah barakallahu fikum, kita berusaha mencarinya dengan sungguh-sungguh sekuat tenaga kita, mencari malam qadar di 10 hari terakhir Ramadan, baik pada malam ganjilnya atau pada malam genapnya. Malam ini malam yang penuh dengan keutamaan. Terlalu banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada pada malam ini. Disebutkan dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi laylatul qadar wa ma adraka ma laylatul qadar. Laylatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Di sini banyak keutamaan yang disebutkan dalam surat ini. Di antara adalah bahwasanya yang pertama, Allah Azza wa Jal menurunkan dalam malam qadar itu Al-Quran, yang padanya ada hidayah bagi umat manusia, yang padanya ada kebahagiaan mereka dunia. Malam diturunkannya Al-Quran. Yang kedua adalah untuk menunjukkan betapa agung dan besarnya malam ini, Allah menggunakan istifham. Wa ma adraka ma laylatul qadar. Tahukah kamu apa malam qadar itu? Disebut dengan istifham litafkhim wa ta'zim. Pertanyaan dalam rangka untuk mengagungkan dan membesarkan perkaranya. Kemudian disebutkan yang ketiga, annaha khair min alfi syahr. Malam qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yang keempat ialah para malaikat turun padanya. Annal malaikatan tatanazzalu fiha. Malaikat turun-temurun pada malam qadar itu. Dan mereka tidak turun melainkan dengan kebaikan, keberkahan, dan rahmah. Dan secara khusus, di sana turun yang namanya Ar-Ruh. Ar-Ruh, ada yang mengatakan malaikat Jibril. Nah, yang kelima adalah, annaha salamun. Itu malam-malam keselamatan, malam kesejahteraan. Salamun. Likas salamih meniqabul azab. Dikarenakan pada malam itu banyak yang diselamatkan dari hukuman dan azabnya Allah Azza wa Jalla. Karena banyak hamba Allah yang taatinya, yang beribadah padanya pada malam-malam tersebut. Dan yang keenam ialah, annallaha anzala fi fadliha suratan kamilah tutla ila yaumil qiyamah. Allah menurunkan tentang keutamaan malam qadar ini satu surat sempurna yang dibaca sampai hari kiamat. Itu surat Al-Qadar. Dan masih banyak lagi yang lain terkait dengan masalah keutamaan yang ada pada malam qadar ini. Sehingga semua sepakat tentang masalah keutamaannya. Terkait dengan masalah permulaannya, ialah dimulai dari awal malam. Sampai dikatakan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai terbitnya fajar shadiq. Dari mulai awal malam dengan terbenamnya matahari, masuk waktu maghrib. Dimulai malam hari, dari mulai semenjak itu sampai subuh nanti. Itu ada durasi yang begitu lama malam qadar. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan di sana, imanan wahtisaba, akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Dan masing-masing mendapatkan pahala bertingkat-tingkat, berbeda-beda, sesuai dengan kadar amalnya, kualitasnya, dan kuantitasnya. Semakin banyak, maka dapat banyak. Semakin sempurna, maka sempurna. Nah, sehingga semua orang bisa menggapainya. Sedikit, sedang, atau banyak, semua bisa menggapainya. Dari mulai awal malam sampai terbitnya fajar. Kemudian terkait dengan masalah tanda-tandanya, yang ada riwayatnya secara sahih, tanda-tandanya adalah alama ba'diyah namanya. Tanda-tanda setelahnya. Baru diketahui setelahnya. Jadi keesokan harinya. Keesokan harinya. Tandanya adalah keesokan harinya matahari terbit tidak ada. silaunya. Nah, la syi'a 'alaha, enggak ada silaunya. Ketika terbit itu, kalau orang yang biasa memandang terbitnya matahari, begitu dia muncul kepalanya, langsung silau. Namanya syi'a. Tapi untuk malam qadar pada pagi harinya, ketika matahari tadi itu kemudian muncul, tidak ada sedikit pun yang namanya silaunya. Kelihatan masih merah para pemandang dengan tampak ada silau dengan mata kepala dia sendiri. Pagi harinya. Adapun tanda-tanda di qobliyahnya sebelumnya di malam harinya, banyak yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka, namun secara riwayat yang sharihah, marfu'ah, tidak ada. Hanya beberapa tanda saja seperti disebutkan Rasulullah SAW sujud pada air dan tanah yang menunjukkan hujan pada malam hari itu. Ada lagi yang lain, ada yang menyebutkan tenang malamnya, nyaman malamnya. Ini semuanya pengalaman yang dialami oleh kaum sholihin terkait dengan malam qadar. Tapi terkait dengan nas yang disebutkan dalam hadis hanya satu, alama ba'diyah, tanda-tanda setelahnya. Keesokan harinya matahari terbit, la syi'a 'alaha, tidak ada silaunya. Maka itu sengaja kata para ulama tentang hikmahnya dimubahamkan malam qadar supaya umat manusia tidak bersandar padanya, lepaskan padanya, supaya mereka bersungguh-sungguh berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan untuk mencarinya. Sengaja dimubahamkan. Hikmah dari Allah Azza wa Jal untuk hamba-hambanya ini. Maka kita berusaha sekuat tenaga untuk menggapainya, untuk mendapatkannya dengan banyak ibadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menghidupkan malam-malam sebelum hari yang terakhir. Kalau masing-masing kita atau kebanyakan kita bisa lembur untuk urusan dunia, kenapa kita gak bisa lembur untuk urusan akhirat kita, untuk tijarah akhirat kita? Barakallahu fikum. Terkait dengan pembahasan ciri-ciri orang yang mendapatkan malam qadar, juga demikian, tidak ada nas khusus yang menjelaskannya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah pernah menjelaskan bahwasanya itu sebuah perasaan gitu, zauq, yang Allah berikan kepada hambanya yang soleh. Dia merasakan hal yang berbeda ketika itu. Betul-betul dia merasakan ketenangan, kenyamanan, tuma'nina yang tidak kayak biasanya. Sehingga Allah melemparkan dalam hati hamba tadi itu, dia mendapatkan malam qadar. Dia merasakan lebih tenang, lebih nyaman, lebih tenteram di malam itu. Nah, kemudian yang dianjurkan oleh para ulama ialah dikarenakan mendapatkan malam qadar merupakan karamah dari Allah Azza wa Jal, maka disembunyikan. Harus disembunyikan. Jangan dibicarakan, jangan diperbincangkan, jangan ditampilkan, jangan disampaikan, jangan dipublikasikan, jangan di-share. Pribadi untuk dia pribadi. Bersyukur kepada Allah dia mendapatkannya. Bukan kemudian dia bikin postingan, dia kemudian upload, update dan segala macam terkait dengan masalah malam qadar, kemudian dia foto mataharinya, nampak ini enggak ada silaunya. Oh, saya kemarin dapat. Enggak. Bukan dalam rangka untuk itu. Tapi untuk masing-masing kita beribadah kepada Allah, dirahasiakan semua tadi yang ada dan mohon taufik, kemudahan dari Allah, keikhlasan. Semoga diterima semua yang ada. Intinya, semua umat Islam punya kesempatan untuk meraih malam qadar. Karena mulainya dari mulai maghrib sampai terbenamnya matahari. Dengan mereka sholat maghrib berjamaah, ba'diyah setelah itu. Atau maghrib di rumahnya dalam kondisi COVID seperti sekarang ini. Atau jamaah di rumah dengan keluarganya, ba'diyah berzikir setelah itu. Dia membaca doa yang ma'ruf dari kita Muhammad SAW. Allahumma innaka afun. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Siapa mendapatkannya? Dia mengerjakan sholat isya berjamaah di masjid, dia memungkinkan, atau di rumah dalam kondisi COVID sekarang ini bersama dengan keluarganya, dia terawih setelah itu membaca Al-Qur'an. Insyaallah mendapatkannya. Dan diminta dengan sangat dan dianjurkan dalam hadis memperbanyak doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masing-masing akan meraih pahalanya, keutamaannya sesuai dengan kadar amalnya, bagaimana keikhlasannya, bagaimana kesesuaian dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana kualitasnya dan bagaimana kuantitasnya. Yang banyak, banyak, yang sedang sedikit-sedikit. Dan ada juga yang diharamkan dari semua tadi. ketika semua berlomba-lomba mengejar kebaikan, berlomba-lomba mengejar malam qadar, yang ini malah berlomba-lomba mengejar perkara kejelekan, perkara yang sia-sia, perkara yang dosa, dan segala macamnya. Tentu ini semuanya sangat-sangat merugi sekali. Dalam kondisi COVID-19 yang seperti ini, bukan penghalang bagi siapapun untuk bisa meraih malam qadar, dikarenakan bisa dicapai di rumah bersama dengan keluarganya. Ibadah di rumah dia dan keluarganya. Dan kesempatan yang sangat bagus untuk banyak memohon berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan dia, keluarganya, semuanya. Dan juga memohon kepada Allah untuk segera mengangkat wabah ini dari dunia ini. Terutama dari NKRI dan terutama dari tempat kita masing-masing. Allahumma arfa' hadzal wabaa wal bala'anna ya rahmar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya rahmar rahimin. Semoga manfaat dan semoga Allah Azza memberikan taufik kepada kita semua, diberi kesempatan, kekuatan dan taufik dan kemudahan bisa mengerjakan amal kebaikan dan bisa mengisi sebuah hendak Rabbul Alamin dengan kebaikan, dan semoga Allah Azza memberikan kita semuanya kesempatan untuk bisa mendapatkan malam qadar. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.